Jika setiap rindu ku beri nama, terkepung aku oleh wajahmu di mana mana. Engkau seluruhnya, aku jatuh cinta kepadamu. Mengadu terluka karena rindu. Jika perjumpaan adalah takdir, semoga perpisahan ini berakhir. Sejak ku terluka, cinta meniada. Engkau telah pergi dan tak kembali. Lelahku menunggu, kalah oleh waktu. Biarlah berlalu hidup ke tanpamu. Semoga perpisahan ini berakhir. Sejak ku terluka, cinta meniada. Engkau telah pergi dan tak kembali. Jika perjumpaan adalah takdir, semoga perpisahan ini cinta meniada. Engkau telah pergi dan tak kembali. Lelahku menunggu, kalah oleh waktu. Biarlah berlalu sendiri tanpamu.